بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. أما بعد، معاشر الإخوة، حفظني وحفظكم الله جميعا من كل سوء ومكروه، والحمد لله. وجد الفجي شكر hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kembali kita dipertemukan di majlis daripada majlis ilmu. Majlis yang mana majlis yang diridhai oleh Allah dan juga ridha daripada Rasul-Nya. Yang Allah akan turunkan darajat sakinah, ketenangan, dan para malaikat mereka akan mengepakkan sayap-sayap mereka, meletakkan sayap-sayap mereka. Ridha bima yasna'un, disebabkan karena keridhaan mereka terhadap apa yang telah mereka perbuat. Menuntut ilmu, mencari bagian daripada bagian ilmu, warisan daripada warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi katakan, "Faman akhadah," siapa yang mengambil warisan Nabi tersebut berupa ilmu kenabian, ilmu nubuah, "akhadha bihawdin wafirin," maka dia akan atau dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Karena seorang yang memiliki ilmu kenabian, dia bisa memperbaiki diri, kemudian dia tampakkan kebaikan dirinya kepada manusia, sehingga manusia mengambil contoh daripadanya. Itu satu kebaikan. Apalagi ketika dia mengajarkan kepada manusia, itu pun kebaikan untuk dirinya dan kebaikan untuk orang lain. Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man sanna fil Islam," siapa yang memberikan contoh yang baik di dalam Al-Islam, suatu sunnah, perbuatan yang baik di dalam Islam, maka falahu ajruha, maka bagi dia mendapatkan satu pahala, wa ajru man amila biha, dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Oleh sebab itu, barakallahu fik, ketika seorang mengajarkan satu ilmu diterapkan, kemudian diterapkan oleh murid-muridnya, diterapkan oleh teman-temannya, diterapkan oleh orang-orang yang mendapatkan ilmu darinya, berapa banyak orang yang mendapatkan ilmu daripada dirinya, lantas berapa banyak pahala yang telah dia dapat. Wajar kalau Rasul katakan, "Faman akhadah," siapa yang mengambil bagian tersebut, maka sungguh, "akhadha bihawdin wafir," dia telah mengambil bagian yang sangat banyak sampai hari kiamat. Kenikmatan yang tidak akan terkenal kata putus. Meskipun al-maut menjemput dirinya, maka kebaikan tersebut, bagian ilmu tersebut, pahala tersebut tetap mengalir sampai hari kiamat. hamba sudah mendapatkan hidayah kepada al-Islam, kemudian diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menapaki jalan Islam, dan kemudian mendapatkan nikmat berupa menuntut ilmu din, ilmu agama. Berapa banyak mereka manusia mendapatkan hidayah Islam? Walhamdulillah muslim. Berapa banyak di antara mereka yang bisa menerapkan sunnah-sunnah Nabi mereka? Masya Allah, ahlu sunnah salafiyun. Akan tapi berapa banyak di antara mereka yang bisa duduk menimba ilmu daripada mereka para a'immah? Sedikit. Barakallahu. Sedikit di antara mereka yang mereka menyempatkan diri-diri mereka untuk senantiasa menggali kitab Allah, menggali daripada ucapan nabinya yang merupakan warisan, warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua orang, tidak semua salafiyun bahkan bisa mengambil bagian tersebut dengan bagian yang sangat banyak. Allah musta'an. Bicara tentang dakwah salafiyah, maka sungguh hal tersebut tidak keluar dari penyebutan mereka, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala. Karena as-salam, kalimat as-salam dikatakan oleh Ibnu Mansur rahimahullah, dikatakan al-jama'ah al-mutaqaddim, jama'ah yang terdahulu. Kemudian mereka para ulama menyebutkan siapakah jama'ah yang terdahulu ini, yaitu as-salam as-salih, terdahulu tapi dari kalangan orang-orang yang salih. Lantas siapakah mereka? Maka yang paling pertama adalah diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, imarwah Bukhari wa Muslim bin hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan ke telinga putrinya, itu Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Dan Rasulullah yang masyhur memiliki putra dan putri, kalau dijumlahkan menjadi 7. Siapa dia? Yang putra dulu, yang putra 3, yang putri 4. Yang putra siapa? Qasim, Ibrahim, Had. Cinta Allah, cinta Rasul, anak Rasul tidak kenal. Abdullah, anak Allah terakhir. Qasim, Abdullah, Ibrahim radhiyallahu ta'ala, putri jembat. Man kun? Betul semua berarti. Baik, yang paling terakhir siapa? Zainab radhiyallahu ta'ala. Siapa yang menikahi? Dapat siapa Zainab ya? Abu Al-As radhiyallahu ta'ala, yang sempat ditunggu keislaman yang tidak Islam sampai perang Badar belum masuk Islam, perang Uhud belum juga masuk Islam, pasal Makkah Islam radhiyallahu ta'ala. Kemudian ini kaya siapa? Utsman bin Affan. Kemudian wafat digantikan dengan siapa adiknya? Rubaiyah radhiyallahu ta'ala. Ini kaya oleh Utsman radhiyallahu ta'ala. Kemudian terakhir Fatimah radhiyallahu ta'ala. 4 putri 3 putra. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat wasiat kepada putri tercinta Fatimah radhiyallahu ta'ala, maka Rasulullah mengatakan, fattaqillah, bertakwalah engkau wahai Fatimah, wasbiri, dan sabarlah kamu, fa inna ni'mat salaf adalah. Rasul menisbatkan nama diri beliau dengan kalimat salaf. Sesungguhnya sebaik-baik salaf bagimu adalah saya, dengan kalimat salaf. Artinya contoh teladan. Orang yang pertama kali dijadikan sebagai contoh yang paling baik adalah saya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan dirinya dengan as-salaf. As-salaf adalah disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di sahihain, di dalam kedua kitab sahih. Kemudian sebagai mereka para ulama, bukan hanya pada Rasulullah saja dan para umat, atau dari para sahabat, bukan hanya dari kalangan para sahabat, akan tapi para tabi'in pun masuk, dan para tabi'in tabi'in pun masuk. Mereka lah salaf as-salih. Dan ini pendapat yang paling terkuat disebut oleh jumhur ulama, dan inilah pendapat yang paling terkuat berdasarkan hadis Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala fi riwayat Muslim, berdasarkan hadis Imran atau Hasan bin Imran radhiyallahu ta'ala di dalam riwayat Bukhari Bahwa Nabi mengatakan khairun nasi qarni tsumma alladziina ya'udhum tsumma alladziina ya'udhum. Sebaik-baik manusia adalah saya. Kemudian atau sebaik-baik umat atau sebaik-baik manusia pada zaman umat, yaitu pada zaman umat ketika diutus padanya. Itu pada sahabat radhiyallahu ta'ala. Kemudian setelahnya para tabi'in, tsumma alladziina ya'udhum, kemudian setelahnya para atba'ut tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mereka orang-orang yang berhak menyandang dengan kalimat bersalam. Dan bukan hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah memuji mereka para sahabat, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dicantumkan, diabadikan di dalam kalamnya, kalam Allah, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, firman-Nya wasabiqun al-awwalun, dan mereka kelompok orang-orang yang paling terdahulu, yang paling pertama. Inal muhajirin wal ansar, disebutkan langsung namanya. Muhajirin, siapa muhajirin? Mereka orang-orang yang beriman, kemudian mereka berpindah daripada negeri kafir mereka demi menjaga agama mereka, menjaga tauhid mereka, akidah mereka bersama Rasul mereka yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menuju negeri keimanan yaitu al ansar, Madinah ketika itu. Muhajirin, para sahabat yang hijrah. Wal ansar, demikian pula mereka kaum ansar, walladzina taba'uuhum bi'ihsan, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan sangat baik. Maka radhiyallahu anhum, maka Allah akan ridha kepada mereka, atau Allah telah ridha kepada mereka wallahu an, dan mereka pun ridha kepada Allah. Maka bagi mereka wa'adda lahum jannatin tajri, bagi mereka adalah sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah berupa jannah yang mengalir di bawahnya tahtiha al-anhar khalidina fiha, yang mereka mengalir di dalamnya. Di dalam surga-surga tersebut terdapat sungai-sungai yang mengalir di bawahnya air khalidina fiha, yang mereka kekal di dalamnya. Kalau kita mau ngikut muhajirin, sudah tidak bisa lagi, sudah berlalu waktunya. Mereka orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin, wallah kita tidak akan bisa menyusul mereka. Kemudian kita ingin menyusul al-ansar, tidak akan bisa, sudah berlalu pula zamannya. Maka sabiqun al-awwalu minal muhajirin wal ansar cuma milik sahabat. Mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang ingin mendapatkan keridhaan Allah, Allah masih membuka pintu yang ketiga. Siapakah mereka? Walladzina taba'uhum bi ihsan, yaitu jalan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yang mengikuti jalannya muhajirin, yang mengikuti jalannya ansar, itulah jalan yang akan mendapatkan ridha Allah. Allah katakan radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka waradu'an, dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang paling pertama? Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Demikian pula dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya siapa yang menyelisihi jalan mereka para sahabat, maka sungguh sangat kecelakaan. Siapa yang berani menempuh jalan yang jalan tersebut tidak pernah ditempuh oleh mereka para sahabat, maka sungguh lambang kecelakaan, lambang kebinasaan. Allah mengatakan wa may yushaqqiqi rasul, siapa di antara kalian mereka manusia yang berani menentang jalannya Rasul, mimpa di mata bayana lahul huda, setelah jelas nampak kebenaran ada di hadapannya. Al-Quran wal hadis telah nampak di matanya. Kemudian wayattabi ghayra sabili mu'minin, kemudian dia tidak menempuh jalan yang orang-orang yang mu'min. Dia mengaku saya ikut Quran, saya ikut sunnah. Jangankan yang paling jelek sekalipun Syiah Rafidhah, dia tetap akan mengatakan dan tabi Quran sunnah. Kami mengikuti Quran dan sunnah. Apakah mereka mengikuti jalannya orang-orang mukmin? Kalau tidak, sia-sia mendapatkan ganjaran. Allah mengatakan wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin, kemudian mereka tidak menempuh jalannya orang-orang yang mukmin. Kalau mereka tafsirkan orang mukmin itu adalah mayoritas kebanyakan manusia, lantas pada zaman siapa? Zaman siapa yang dijadikan patokan manusia yang mukmin? Kalau begitu, maka jawabannya tentu mereka para sahabat. Kalau Allah sudah menafsirkan, kalian berat menafsirkan orang-orang mukmin. Dalam surat An-Nisa ini dikatakan wa tabi ghairat sabil mukminin, mereka adalah para sahabat. Lantas apa dalilnya wahai ahli sunnah? para ulama rahimahullah jami'an adalah orang-orang yang sejak kecil dihabiskan usianya untuk mendalami kitab sunnah sampai usia mereka habis dihibahkan untuk dakwah, dihabiskan untuk ilmu, iman, beramal, berdakwah, menyebarkan Islam. Sampai bagi mereka untuk menjawab. Mereka menafsirkan mereka menempuh jalan yang bukan orang-orang yang mukmin, yaitu jalan mereka para sahabat, karena Allah telah mencantumkan dalam ayat yang lain bahwasanya al-mukminin adalah mereka para sahabat, dan mereka adalah mukmin yang sebenar-benarnya mukmin. Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal, "Walladzina amanu," dan mereka orang-orang yang beriman setelah beriman, wahajar, kemudian mereka hijrah. Siapa yang hijrah? Maka jawaban sahabat. Wajahadu fisabilillah. Mereka hijrah kepada jihad. Fisabilillah. Walladina awaw wa nazaru. Kemudian bagi mereka yang menyediakan tempat-tempat perlindungan. Siapa mereka? Ansar. Jawabannya. Wa nazaru, dan mereka membela agama Allah. Membela kaum muhajirin. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka orang-orang yang mukmin, orang-orang yang mukmin sebenar-benarnya. Berarti tafsir dalam surat An-Nisa, wayadzina ghayra sabilil mu'minin, mereka yang tidak menempuh jalan yang orang-orang yang mukmin, jalan yang muhajirin, jalan yang al-ansar, kami biarkan orang-orang tersebut berpaling sebagaimana mereka berpaling, sebagaimana mereka kaum khawarij ketika mereka salah menafsirkan Al-Quran, Allah biarkan mereka tenggelam. Oleh sebab itu, sebagai para sahabat menafsirkan firman Allah diarahkan kepada mereka kaum khawarij, walamma zaqu azaqallahu qulubahum, tatkala mereka menyimpang kaum khawarij, tatkala mereka menyimpang, maka Allah tambah penyimpangan di dalam hatinya, Allah telantarkan dirinya. Kasihan sekali. Maka bagi mereka orang-orang yang menentang jalan yang sahabah, jalan salafiyun, nuwalihim mazawallah, kami biarkan mereka berpaling, wa nuslihi jahannam, dan telah kami akan lemparkan mereka. Kami akan seret mereka, kami akan biarkan, dan tempat kembali mereka adalah jahannam, wa sa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Na'udzubillah, minal fudlan, dan adakum, salafiyun. Bicara tentang prinsip-prinsip salam yang teramat banyak. Akan tapi saya akan menitik beratkan kepada tentang taklid. Karena di sini sebab-sebab kenapa tertutupnya mereka manusia daripada jalan salam ini itu sendiri. Jadi insyaAllah utara kita akan lain. Pada lain kesempatan kita akan sebutkan bagaimana prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Pada lain kesempatan insyaAllah utara. Kenapa dakwah salafiyah senantiasa gembira bercahaya, sementara dakwah hizbiyah gelap, kadang terang, kadang kesat, akan binasa karena barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wain ahlul qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya suatu penduduk mereka mau bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menuruti apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridai, ucapan yang cocok dengan apa yang dikendaki oleh Allah, perbuatan yang cocok sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan jalan mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, jalan orang-orang yang telah mendapatkan ridha. Amanu wa taqaw, mereka beriman dan mereka bertakwa. La fatahna, maka kami akan buka. Kami akan buka untuk suatu kaum tersebut alaihi barakat, berkah-berkah. Minas samai wal ardh, bukan hanya di bumi, tapi langit dan bumi dibuka. Itulah dakwah salafiyah. Di mana pun ada dakwah salafiyah, maka akan gemilang, maka akan terus bercahaya. Adapun terjadinya zaman demi zaman sudah menjadi sunnatullah. Akan muncul zaman demi zaman kerusakan-kerusakan yang akan terjadi. Sebagaimana mereka para sahabat mengadukan, atau para tabi'in tepatnya, mengadukan kepada seorang imam, seorang ulama, yang masih dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala, Abu Hafsah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, ketika beliau sedang duduk, kemudian disampaikan atau disiarahi dikunjungi oleh sebagian para tabi'in, kemudian diadukan tentang kejahatan Hajjaj. Siapa yang tidak kenal Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi? Zalim, penguasa yang zalim, yang telah membunuh diantaranya Abdullah bin Zubair, putranya Hawariyun Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhum. Seorang yang gagah berani, Abdullah bin Zubair, ketika pada zaman Utsman radhiyallahu ta'ala anhum, ketika menggempur Ethiopia, ketika itu Afrika masih beragama Nasrani, kaum muslimin pasukannya cuma sekitar 20 ribu atau 40 ribu. Sementara mereka orang-orang Afrika, Ethiopia memiliki pasukan yang sangat besar. Sebutkan oleh Ibnu Katsir 120 ribu, dalam riwayat yang lain dikatakan 200 ribu. Jumlah yang tidak imbang. Akan tetapi barakallahu fikum, ketika terjadi peperangan, mereka kaum muslimin dikepung. 200 ribu pasukan siap tempur. Kemudian kaum muslimin 20 ribu personel dikepung oleh pasukan yang sangat besar. Maka Abdullah bin Zubair meminta izin kepada panglima ketika itu untuk menerobos, untuk masuk, menerobos untuk mencari siapa panglimanya. Maka ketika diizinkan, Abdullah bin Zubair mencari-nyari di manakah rajanya, siapakah panglimanya. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, disebutkan dalam kitab beliau Bidayah wa Nihayah, bahwasanya Abdullah bin Zubair menatap ada seorang besar menggunakan pakaian yang berbeda daripada yang biasanya. Sementara di sebelah kiri dan kanannya ada dua wanita yang sedang mengipas-ngipas dengan bulu merah. Itulah raja. Maka beliau menerobos dengan sangat gagah berani. Dihadapkan berbagai macam panah, dilemparkan tombak, beliau berlindung dengan tamengnya, mengharapkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah dekat, maka dilempar tombaknya ke arah raja tersebut, kemudian dipenggal, kemudian dimasukkan ke dalam tombaknya kepala, kemudian bertakbir Allahu Akbar, Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian larilah, karena melihat sang raja sudah hilang ruhnya, sang raja sudah hilang kepalanya, ditancapkan di dalam tombak. Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu bubar. 200 ribu kaum muslimin dengan sangat mudah membidik, melempar dengan tombak-tombak mereka, memenggal daripada atas kuda-kuda mereka, mati, kali, lari, kalah. Keberanian Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata dibunuh oleh seorang yang kejam. Masih kaum muslimin tidak dikafirkan oleh mereka para ulama, karena orang ini masih sholat. Dan perkara yang sangat menakjubkan terjadi pada diri Hajjaj Al-Thaqafi. Beliau satu hari membaca 1/4 Al-Quran. Ada salah di sini? Satu hari 1/4 Al-Quran. Ini orang zalim. Al-Hajjaj yang disebutkan oleh mereka para ulama, bahkan lisan-lisan kaum muslimin ahlus sunnah menyebutkan Al-Hajjaj mesti jelek. Dia yang telah membunuh Abdullah bin Zubair. Orang ini telah membunuh Sa'id bin Jubair, muridnya Abdullah bin Abbas. Kejam sekali orang ini. Tapi lihat bagaimana ibadahnya. Sehari 1/4 Al-Quran. Dan disebutkan dalam riwayat oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwasanya orang ini, beliau memiliki jasa kepada kaum muslimin yang memberikan syakal Al-Quran kalian. Orang itu dulu Al-Quran tidak ada titiknya, barakallahu fikum. Al-Quran tidak ada syakalnya, domah, fathah, kasrah, sukun, tasydid, tidak ada. Polos. Arab zaman dulu kayak gitu. Gundulnya dul, itu betul gundul. Gundulnya pol. Siapa yang menceritakan? Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Meskipun dia orang yang zalim, dia punya jasa kepada kaum muslim, sehingga kaum muslim bisa membaca mushaf. Dan beliau yang menerapkan, kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, yang menerapkan, mewajibkan kaum muslim baca Al-Quran di Masjid Nabawi setelah subuh. Disiapin mushaf-mushaf. Enggak baca? Enggak. Luar biasa. Dan ahli bahasa, sastra. Sampai-sampai ada seorang mengucapkan suatu kalimat di sisi Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, keliru, salah baca. Maka Al-Hajjaj bertanya, siapa yang tadi bicara mengucapkan kalimat ini? Ditanyakan, ini orangnya, panggil di sini, kamu dapat bahasa dari mana? Ini bahasa Ajam, bukan bahasa Arab. Dikatakan, saya pernah mendapatkan bahwasanya orang Arabi adalah marja, tempat kembali bahasa Arab. Siapa yang tidak mendapati tafsir, kembali kepada Arabi. Dengerin orang Arabi. Ada enggak bahasa yang digunakan? Ketika itu Al-Hajjaj bertanya, kalau kamu dapat dalil dari Arabi, maka kamu beruntung. Karena kalau kamu enggak punya dalil, hilang kepalamu, sia-sia. Salah ngomong, kejam sekali orang itu. Ringan sekali tangannya untuk mengayunkan pedang. Maka akhirnya orang ini diberikan waktu sekian hari, kalau enggak siap-siap. Maka akhirnya orang ini mencari ke kampung-kampung Arabi, berharap kepada Allah, ya Allah, berikan kemudahan ya Allah. Cari bahasa yang dia gunakan, cari-cari dalil. Ternyata mendengar ada Arabi menggunakan kalimat tersebut sebagaimana kalimat yang pernah diucapkan olehnya. Bahagia dia, senang sekali, siap datang ke kota. Bertemu dengan Hajjaj dalam keadaan bangkit, percaya diri. Ternyata di tengah perjalanan, kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ada seorang memberikan kabar gembira. Ya bulan, innal Hajjaj qad qutil. Sesungguhnya Hajjaj bin Yusuf sudah mati, sudah terbunuh, mati dia. Senang sekali. Sampai dikatakan, wallah saya enggak tahu. Saya senang kenapa? Apakah saya mendapatkan dalil atau matinya Hajjaj? Saya enggak tahu, pokoknya saya senang. Di antara mereka para tabi'in mengadukan. Fasyakawna ilaih. Kami adukan hal tersebut kepada Anas ibn Malik. Kemudian dikatakan oleh Anas ibn Malik, isbiru, sabar. Sabarlah kalian menghadapi penguasa-penguasa yang zalim, pemimpin-pemimpin yang sengis, sabar. Fa'innahu la ya'ti alaikum zaman. Karena tidaklah muncul, tidaklah datang kepada kalian suatu zaman, illa ladhi ba'dahu, melainkan zaman-zaman setelahnya syarrun minhu, lebih jelek keadaannya daripada zaman sebelumnya. Hatta talqa rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Sami'tuhu min nabiyikum marfu, dan aku telah mendengarkan ucapan ini, ucapan yang aku berikan kepada kalian, nasihat yang telah aku ucapkan untuk kalian ini adalah nasihat yang pernah aku dengar. Aku dengar daripada lisan nabi kalian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada satu zaman melainkan zaman setelahnya itu lebih buruk keadaan. Ini secara global, kata Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih. Akan tapi terkadang ada di suatu tempat yang ternyata zaman dulu lebih buruk ketika masuk dakwah menjadi baik. Ini di berbagai tempat. Itu adalah tempat-tempat yang Allah berikan rahmat kepadanya. Qala al-Bukhari rahmatullah alaih, haddatsana Ubaidullah ibn Musa anil Ahmash an Saqiq Syaqiq ibn Abdillah qala kuntum ma'a Abdillah ibn Abi Musa. Faqala, kemudian mereka berdua berkata, Abdullah bin Mas'ud dan juga Abu Musa Al-Asy'ari berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi pernah bersabda, inna baina yadihi sa'ah, sesungguhnya akan muncul di dekat-dekat hari kiamat, la ayaman, akan terjadi hari-hari, yanzilu fihal jahl, yang Allah akan sebarkan kebodohan-kebodohan, wa yarfa'u fiha al-'ilm, dan Allah angkat padanya ilmu-ilmu, wa yaqthuru fiha al-haraj, dan banyak terjadi yang namanya al-haraj, dikatakan wal haraj al-qatl, pembunuhan. Nasallallahu salam wal afiyah, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjadi berbagai macam fitnah-fitnah yang sangat jelek menimpa pada diri-diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, na'udzubillah. Bayanama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jalasa yahaddithul qaum, ketika Nabi sedang duduk kemudian membicarakan suatu hadis kepada kaum, ja'ahu a'rabi, muncul orang Arab Badui kemudian mengatakan, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat wahai Rasul? Rasul menoleh kemudian dilanjutkan hadisnya, disebutkan keterangan-keterangannya, kemudian dikatakan lagi, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Maka Rasulullah meneruskan, melanjutkan sampai pembacaan hadis selesai. Setelah selesai ditanya, ain, mana orangnya? Mana orang yang tadi meminta, bertanya tentang kapan terjadi hari kiamat? Maka orang tersebut mengatakan, ana ya Rasulullah, sayalah orangnya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, fa idza tu'atil amanatu fantadhiris sa'ah. Kalau amanah itu, kalau suatu urusan berupa amanat sudah diberikan atau sudah diterlantarkan amanah, maka tunggu hari kiamat sebentar lagi. Maka kala orang ini mengatakan kepada Rasulullah, kaifa idha'atuha, lantas bagaimana wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah yang dikatakan amanat yang diterlantarkan Maka kata Rasulullah, "Idza wusida al-amr ila ghairi ahli fantadhir as-sa'ah." Kalau suatu urusan yang besar atau suatu urusan yang kecil, tapi kalau sudah nisbat kepada agama atau dunia sekalipun, diserahkan kepada orang-orang yang bukan ahlinya, siap-siap. Kalau begitu tunggu hari kiamat, kekacauan. Mengerikan. Tanda-tanda hari kiamat adalah tercabutnya amanah. Tanda-tanda hari kiamat adalah hilangnya amanat. Tanda-tanda hari kiamat adalah disia-siakannya amanat. Dan sampai-sampai Nabi mengatakan, dikatakan oleh Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala, haddatsana Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bercerita kepada kami. Haditsain, dengan dua hadis. Ra'aitu ahaduhuma, yang aku sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana hadis tersebut ternyata terjadi di hadapan kami. Wa ana antadhir, sementara saya sedang menunggu. Sedang menunggu al-akhir, bukti daripada dua hadis. Yang satunya lagi, yang satu sudah saya lihat terjadi, yang satu belum. Haddatsana, Nabi menceritakan kepada kami, annal amanata nazalat fi jidri qulubi rijal, sesungguhnya amanah. Amanah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lubuk hati seorang hamba yang paling dalam, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam al-qalb, hatinya. Tsumma nazala al-Qur'an, kemudian Al-Qur'an diturunkan pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat berlaku Al-Qur'an. Wa'alimu minal Qur'an, sehingga hati tersebut mempelajari. Mempelajari Al-Qur'an, menjadi lembutlah hatinya, bertambah amanatnya. Wa'alimu minas sunnah, kemudian hati tersebut kenal kepada sunnah Nabi, maka semakin lembut hatinya dan semakin kuat amanatnya. Itulah ketika Allah menurunkan amanah. Ketika Allah mengokohkan amanat ke dalam hati-hati manusia. Dan dikatakan, di umat ini memiliki amin. Setiap umat memiliki amin. Orang-orang yang mereka memiliki amanah. Maka siapa? Aminu hadhil ummah. Siapa orangnya? Orang terpercayanya umat ini siapa? Siapa? Sahabat. Sahabat yang mulia. Yang Allah sudah memujinya, subhanallah. Kita akan baca bagaimana pujian Allah terhadap mereka para sahabat. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu tidak lain kecuali Rasulullah, mubtada khabar. Muhammadun mubtada, khabarnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan pula nama sahabat. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama mereka. Siapa dia? Ma'ahu, bersama dia. Bentuknya mufrad. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dia. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Kata Abdullah bin Abbas, Abu Bakar. Dan orang yang bersamanya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Asyidda'u 'alal kufar, dan juga mereka memiliki sifat asyidda', keras, lantang, tegas. Tidak lain. Antum tahu siapa? Siapa orangnya? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Macam-macam. Saat riba tidak unukah. Macam-macam berani sama Nabi. Berani mematikan sunnah Nabi. Aku akan penggal kepalanya. Hada Umar. Asyidda'u 'alal kufar. Keras sekali kepada orang-orang kafir. Kata Abdullah. Adalah Umar orangnya. Ruhama'u bainahum. Sangat lembut kepada mereka kaum muslimin. Uthman radhiyallahu ta'ala. Karena dia dengan nafkahnya, dengan hartanya, berbagai macam penindasan-penindasan kaum musyrikin kepada mereka orang-orang lemah. Uthman ibn Affan dan juga Abu Bakar yang membebaskan para budak. Selamat mereka. Ruhama bainahum. Sangat penuh dengan kasih sayang di antara mereka. Sifat ahlus sunnah. Sifat salafiyun. Keras kepada musuhnya. Dari kalangan mubtadi'in. Dari kalangan kufar. Akan tetapi sesama mereka kaum muslimin. Ruhama. Mereka lemah lembut. Sabar. Tenang. Tidak langsung. Mematikan tidak langsung. Menjatuhkan. Tidak. Tapi ruhama. Sangat baik. Dengan menebarkan nasihat di antara mereka. Ruka'an atatarahum ruka'an sujadah. Kamu melihat mereka. Ruku' dan sujud. Kata Abdullah Ali orangnya. Karena Abdullah melihat sendiri bagaimana sujudnya Ali, bagaimana rukunya Ali, banyak sujud. Radhiyallahu ta'ala. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan, yang mereka mengharapkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keridhaan-Nya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, dan kamu akan melihat, terlihat bekas-bekas sujud, terlihat pada wajah-wajah mereka. Di kening-kening mereka terlihat bekas-bekas sujud. Abdullah bin Abbas mengatakan, Salman Bilal radhiyallahu ta'ala Suhaib bin Sinan, Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala, banyak sekali. Banyak sekali, kelihatan sekali pada wajahnya. Banyak sholat malam, kelihatan pada wajahnya. Kelihatan wajah yang kelihatannya lemah. Akan tapi terlihat pada wajahnya bekas sujud. Kuat sekali sholat malamnya. Zalika matalhum fit Taurat, Masya Allah. Yang demikian disebutkan di dalam At-Taurat wal Injil wa matalhum fil Injil. Dan permasalahan mereka disebutkan di dalam Injil. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika memasuki negeri Syam atau Irak, ketika ingin melihat bagaimana kota tersebut, maka Amir melangkahkan kaki dari Madinah menuju Syam. Ketika mereka orang-orang kafir tertunduk kalah dengan pasukan kaum muslimin, mereka ingin tahu bagaimanakah sosok pemimpin kaum muslimin. Mereka tahu di dalam Injil-Injil mereka. Mereka tahu penyebutan bagaimana sahabat-sahabat Nabi di dalam Taurat-Taurat mereka. Ketika Umar dengan keledainya. Umar tidak pernah naik kendaraan yang mewah. Beliau cinta dengan keledainya. Seorang yang suhud, subhanallah. Ketika datang, ada orang sedang menuntun keledainya, yang satu menaiki keledainya. Maka, oh itu dia. Itu dia amirnya. Yang sedang menaiki keledai. Masya Allah, tunggangannya seperti ini. Sederhana sekali. Maka dijawab oleh mereka para rahib. Pendeta-pendeta mereka menghafal Injil. Yang mereka tahu isi Injil. Lah, itu bukan Umar. Yang di atas keledai bukan Umar. Akan tapi Umar yang sedang menuntun keledainya. Yang di atas keledai adalah budak. Karena mereka berdua gantian. Subhanallah. Disebutkan dalam Injil mereka. Dan Allah menegaskan kembali. Zalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Permisalan mereka disebutkan di dalam Taurat. Dan permisalan mereka disebutkan pula di dalam Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqih. Seperti orang yang menanam. Seperti orang yang menanam sebuah pohon kemudian keluar tunasnya. Kemudian menjadi besar dan tinggi. Batangnya mencakar langit sementara akarnya menghujam kokoh, kuat, tegak. Itulah para sahabatnya. Digambarkan mereka adalah tanaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditanam kemudian muncul tunasnya, muncul batangnya dan kuat kokoh, mencakar langit, menghujam bumi. Itu sifat mereka. Disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti tanaman yang sangat subur dan kokoh. Yu'jibu zurra'a, yang mengagumkan, yang menjadikan orang yang menanamnya sangat kagum, Masya Allah, bangga. Yang menanam bangga. Siapa yang menanam? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melihat bagaimana gaya hidup para sahabat, bagaimana tindak tanduk mereka para sahabat, yang berlomba-lomba untuk mendapatkan jannah Allah, yang berlomba-lomba untuk mendapatkan ridha Allah. Apa yang mereka miliki berupa harta, bahkan jiwa siap mereka korbankan lillah untuk mendapatkan Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Bangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyaghidha bihim al-kuffar, supaya mereka orang-orang kafir membencinya. Di antaranya Talhah dan Az-Zubair bin Awwal radhiyallahu ta'ala. Karena mereka ketika berjihad, subhanallah, jangan tanya bagaimana sifat mereka. Mereka tidak mencintai kehidupan kalau mereka sudah berjihad. Yang mereka cari adalah syahid, kematian. Ini mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala. Dan mereka, sifat mereka para sahabat adalah membuat Nabi kagum, mengagumkan orang yang menanamnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membuat benci orang-orang kafir. Oleh sebab itu fikihnya Imam Malik ibn Anas radhiyallahu ta'ala, siapa yang membenci sahabat kafir, berarti Syiah Rafidah masuk. Ini fikih Imam Malik radhiyallahu ta'ala. Karena mereka orang-orang Syiah Rafidah menjadikan laknat Abu Bakar, laknat Umar sebagai rukun di dalam agama mereka. Na'udzubillah. Wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu salihati minhum maghfiratan wa'ajran 'adzima. Maka Allah telah menjanjikan bagi mereka orang-orang yang beriman dan juga mereka orang-orang yang mengamalkan dengan amalan yang saleh minhum, di antara mereka para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, maghfiratan, berupa ampunan. Jadi wahai Syiah Rafidah, wahai orang-orang yang mereka terfitnah dengan Abdullah bin Sabah, jangan berani-berani berbicara tentang nama sahabat. Jangan berbicara tentang kejelekan-kejelekan mereka para sahabat, karena Allah sudah cantumkan dalam kitabnya wa'adallah, Allah sudah janjikan bagi mereka yang beriman dan mereka beramal saleh, maghfirah, diampuni. Hati-hati, tidak sebagaimana mereka, kesalahan-kesalahan para sahabat diangkat, dijelek-jelekan. Kesalahan-kesalahan yang sifatnya pribadi, kesalahan-kesalahan kecil, diangkat. Apakah kamu lebih hebat daripada mereka para sahabat? Apakah kamu sudah mendapat jaminan wahai Syiah Rafidhah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya imam kalian, bahwasanya diri-diri kalian adalah orang-orang yang ma'asum, yang sudah dijamin ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Belum jawabannya. Adapun mereka, Allah katakan wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilu shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi mereka para sahabat yang mereka telah beriman kepada Allah, yang mereka telah mengamalkan dengan amalan yang saleh, maghfiratan, berupa ampunan, wa ajran 'aziman, dan pahala yang sangat besar. Sahabat radhiyallahu taala anhum. Lantas siapa? Kembali kepada pertanyaan. Aminu hadhihi al-ummah. Orang terpercayanya umat ini. Siapa? Sudah diajak jalan-jalan, kalian loading, siapa kira-kira? Hah? Abu Badah, Hajaroh, ada yang lebih tepat lagi? Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, itu nama kunyahnya. Nama aslinya siapa? Itu nama kunyah. Kayak itu, Abu. Abu Bejo misalnya. Abu Abdillah. Itu punya. Nama asli. Nama aslinya siapa? Amir. Ibn. Amir bin Abdillah. Radiyallahu ta'ala. Yang dikatakan disebutkan dalam tafsir. Bahwasanya beliau radiyallahu ta'ala telah mendapatkan banyak kemuliaan. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala seandainya mengucapkan dengan maknanya, seandainya Abu Ubaidah bin Jarrah masih hidup, maka dialah yang akan menjadi khalifah kaum muslimin. Tetapi beliau wafat radhiyallahu ta'ala. Beliau telah mendapatkan pujian banyak dalam Al-Qur'an, di antaranya la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu walau kanu aba'ahum. Kamu tidak akan dapat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu kaum yang mereka mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ternyata mereka berkasih sayang kepada musuh-musuh Allah, membela musuh-musuh Allah, cinta kepada musuh-musuh Allah, itu tidak akan mungkin terjadi. Walau kanu abahum, meskipun orang-orang tersebut musuh-musuh Allah adalah bapak-bapak mereka sendiri. Ayat ini bercerita kepada Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mengayunkan pedangnya ke arah bapaknya sendiri radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kata Hudzaifah Ibn Yaman, dikatakan hadatsana, dan ada pun hadis yang kedua, Nabi telah bercerita kepada saya, dan ini yang saya belum melihatnya, dan ini akan terjadi. Anala manata atau tuma hadatsana an raf'il amanah. Kemudian Nabi menyebutkan tentang hadis tentang tercabutnya amanah. Ya namur rajul, dan ini ada kaitannya dengan taklid. Ada kaitannya dengan pengekoran secara membabi buta. Ya namur rajul, itu tepatnya ketika nanti seorang akan ditidurkan oleh Allah. Seorang tidur dengan an-naumah, dengan suatu tidur. Fa yuqbadul amanah. Kemudian ketika dia sedang asyik tidur, ternyata amanah diambil, dicabut dari dalam dadanya, min qalbi, dari hatinya. Wa yadhallu atharuha mithla al-waqt, sehingga terlihatlah bekas. Ketika dicabut, berbekas seperti koreng yang berwarna hitam. Suma yanam naumatan, kemudian orang ini tidur. Tertidur dengan suatu tidur. Fatuqbadul amanatu min qalbih, kemudian dicabut lagi sama Allah Subhanahu wa taala berupa amanah yang ada di dalam dadanya. Wa yadhun, maka menghitamlah, berbekaslah atharuha, membekas daripada cabutan tersebut, mithlal madlik kajamrin darah dahrajatah ala rijlik, seperti kalau bara diletakkan di bawah kakimu dan itu akan melepuh. Kakimu akan melepuh. Fa nafidha fatarahu muntabiran wa laysa fi syai', sehingga jadilah kakimu ketika kena bara melepuh, melendung, padahal di dalamnya tidak ada sesuatu, cuma mengembung padahal tidak ada dagingnya. Demikian isi hati orang yang dicabut amanahnya. Pertama berwarna hitam, kemudian seperti sundutan daripada api sehingga membengkak, yang isinya tidak ada apa-apanya. Kemudian kata Hudzaifah bin Yaman, dan ini dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti manusia mereka akan bertransaksi, mereka akan jual beli, dan ketika mereka bertransaksi hampir-hampir mereka tidak mendapati satu orang pun yang mereka menunaikan amanah kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Mengerikan sekali. Hatta yuqalu inna fi bani fulan rajulan aminan, sampai-sampai nanti akan terjadi di suatu kaum akan dikenal, dikatakan sesungguhnya di kampung sana ada seorang yang sangat amanah, orang yang sangat amanah. Hatta yuqalu li rajul, sampai-sampai orang ini mendapatkan pujian dengan pujian ma ajdada ma athrafa ma aqala, sampai-sampai dikatakan betapa pandainya orang ini. Orang ini amanah, orang ini pandai, orang ini cakap, orang ini masya Allah elok, orang ini luar biasa. Pujian-pujian, mendapatkan pujian yang sangat hebat. Disebutkan para ulama tentang tafsir daripada hadis Nabi ini. Hadis ini menunjukkan bahwasanya akan sedikit sekali orang yang amanah, sehingga ketika didapati ada satu orang yang amanah menyebar kemasyhuran, populer, terkenal. Di kampung situ ada satu orang beriman. Perhatikan, satu kampung cuma satu orang yang beriman. Sampai-sampai pujiannya luar biasa, dikatakan ma'ajladah, kokoh orang ini terhadap amanah. Dikatakan adraba, orang ini cantik, elok sekali terhadap amanah. Dikatakan ma'aqalah, dikatakan orang ini betapa indah, betapa cerdiknya orang ini. Padahal kata Nabi, وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ, padahal orang tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki keimanan meskipun sebesar biji sawi. Subhanallah, orang seperti ini dikatakan masya Allah, masya Allah, masya Allah. Mengerikan sekali. Ketika amanah sudah dicabut, maka yang ada adalah kerusakan. Wajar kalau terjadi di mana-mana taklid, ikut ini, ikut ini, tidak melihat kepada dalilnya, karena tercabut padanya amanah. Qala al-Bukhari rahmatullah alaih, sampai kepada sanadnya, sampai kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Amr ibn al-Auf radhiyallahu ta'ala anhuma, yaqul, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah la yaqbidu ilma intiza'an, sesungguhnya Allah tidaklah akan mencabut ilmu langsung begitu saja dengan satu kali cabutan. Yantazi'uhu minan nas, sehingga sekali cabut Allah mencabutnya dari seluruh manusia. Tidak. Ilmu diambil semua. Tidak demikian. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hanya saja ilmu tersebut akan dicabut. Ilmu tersebut akan terangkat, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kewafatan mereka para ulama. Mereka para ulama memiliki posisi yang sangat tinggi. Sampai-sampai Nabi katakan, innal ulama waratsatul anbiya. Mereka para nabi adalah pewaris para nabi. Artinya mereka memiliki kedudukan sebagaimana kedudukan nabi, pengganti, penerus, generasi penerus dakwahnya nabi. Di antaranya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka lah para ulama. Oleh sebab itu Nabi mengatakan perumpamaan, perumpamaan al-alim dan juga perumpamaan al-abid, perumpamaan orang yang alim dari kalangan ulama dengan perumpamaan mereka orang-orang ahli ibadah, maka kamatsalil qamar, Maka perumpamaannya seperti rembulan Badr. Rembulan dengan sairul kawakib. Dengan seluruh bintang-bintang. Para ulama cahaya lebih terang ketimbang mereka para abid. Mereka para abid, ahlu ibadah, ahlu ruku, ahlu sujud, ahlu siyam, ahlu qiraatil Quran. Yang mereka rajin berpuasa, bersedekah, rajin terhadap berbagai macam ketaatan-ketaatan kepada Allah. Mereka mendapatkan cahaya dari Allah, akan tapi cahaya untuk diri mereka sendiri. Kalau cahaya tersebut menembus ke lain kepada dirinya, maka itu pun tidak banyak. Kecuali orang-orang yang dekat saja akan merasakan cahayanya. Adapun mereka para ulama yang mereka habiskan usianya untuk menggali hukum-hukum kitab wa sunnah, maka cahaya mereka lebih terang. Masyhur. Mereka lebih terang, cahayanya lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saking terangnya orang-orang bodoh, orang-orang jahil akan merasakan cahaya. Kelihatan ini kegelapan. Ketika datangnya ulama, datangnya rembulan, kelihatan ini lubang. Kelihatan. Lubang-lubang jahanam akan kelihatan. Lubang-lubang kegelapan-kegelapan hawa nafsu, kegelapan-kegelapan kebodohan, kejahilan akan kelihatan dengan sangat jelas. Ini bid'ah, ini haram, ini riba dan berbagai macam kejelekan-kejelekan akan nampak dengan cahaya. Cahaya rembulan. Oleh sebab itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan mereka para ulama, cahaya mereka lebih terang daripada mereka ahli ibadah. Bahkan terang yang sangat terang. Rembulan dibandingkan dengan bintang. Soal, pertanyaan. Ada yang bertanya, kalau mereka para nabi atau mereka para ulama, mereka adalah pelita, kenapa enggak sekalian aja? Mereka para ulama seperti syams, matahari, kan lebih terang. Sehingga orang-orang betul-betul jelas dengan cahaya ulama ini. Kenapa? Kenapa? Kok Nabi memberikan perumpamaan mereka para ulama dengan bulan? Kenapa tidak dengan matahari yang lebih terang? Padahal bulan dengan matahari cahayanya lebih mana-mana. Lebih terang matahari. Mutafak alaih. Apa jawaban? Gimana? Matahari perumpamaan untuk Nabi. Rabb ahsanakumullah. Jawaban yang pertama. Kalau mereka para ulama diserupakan dengan bulan, tidak dengan matahari, itu lebih tepat. Lebih mengenai sasaran. Apa alasannya? Karena cahaya mereka para ulama atau cahaya rembulan dapat cahaya dari mana dia? Bulan dapat cahaya dari mana? Dari matahari. Sementara mereka para ulama dapat ilmu dari mana? Dari Rasulullah. Rasulullah matahari. Rasulullah risalah adalah matahari. Sementara bulan itu adalah orang-orang yang mengambil risalah. Sehingga mereka bercahaya disebabkan karena pantulan. Siapa yang kena pantulan daripada risalah, maka dia akan terang seperti layaknya bulan. Ini jawaban yang pertama. Lebih tepat kalau dicontohkan kepada bulan daripada matahari. Karena sumber cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bisa bercahaya dengan sebab risalah yang mereka ambil daripada ilmu kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ikut-ikutan telah. Ini alasan yang pertama. Alasan kedua. Ada lagi? Antum perhatikan saja. Antum renungi. Cahaya matahari bagaimana? Cahaya bulan bagaimana? Perhatikan terangnya. Lebih siluman. Kemudian perhatikan cahaya bulan. Apakah silau terus? Atau suatu saat akan setengah? Atau suatu saat akan jadi sabit? Atau kecil sekali? Setengah daripada anaknya sabit. Lebih tepat. Karena bulan disifatkan kepada mereka para ulama. Karena cahaya matahari pagi, siang, malam tetap saya bulat terus, ya. Seperti lingkaran, seperti bola. Pagi, siang, sore, kecuali malam dia hilang. Nah, itu cahaya terus-menerus, lingkarannya bulat terus. Ada pun bulan. Kadang cahaya bulan, purnama. Atau terkadang nanti tengah bulat, atau nanti terkadang seperti tadi. Ini menunjukkan bahwasanya mereka para ulama ilmunya seperti bulan. Ada yang tinggi, jalan sekali. Ini tahu, masya Allah. Tapi ada ulama di sini kalau ditanya ulama, ilmunya martabat mereka seperti bulan. Ada yang bulat, ada yang setengah, ada yang habis. Al-muhim mereka para a'immah memiliki cahaya. Ini dua alasan. Lebih tepat kalau Nabi memberikan contoh kepada mereka para ulama dengan bulan daripada matahari. Wallahu ta'ala. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat ilmu tersebut dengan kematian para ulama. Hatta idza lam yatruk aliman, sehingga nanti akan didapati tidaklah ketika Allah mencabut suatu orang alim, tidaklah ada lagi orang alim. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka mereka manusia mengambil bagian urusan-urusan mereka. Sehingga mereka manusia menjadikan tokoh-tokoh agama, mereka menjadikan orang-orang nomor satu mereka dari kalangan juhal, dari kalangan orang-orang yang bodoh. Pasu ilu. Akhirnya mereka bertanya, bagaimana hukum ini? Bagaimana hukum ini? Ketika mereka tidak punya ilmu, ketika mereka tidak hafal ilmu, tidak perhatian lagi sama ilmu, maka fa'aftau bi ghairi ilmin. Akhirnya mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka akhirnya mereka sesat dan mengajak manusia sesat. Sesat menyesatkan. Akhir zaman. Allah coba kita barakallahu fikum. Jangan sampai ketika kita beragama, ketika kita menetapkan suatu pernyataan, ketika kita hendak membuat suatu perbuatan, jangan ikut-ikutan. Dan kalau bertanya-tanyakan kepada ahlinya, jangan kepada orang-orang bodoh atau dari kalangan ahlul ahwa. Karena itu akan menjadikan kalian taklid. Dan taklid dalam Islam sangat ditelah. Sebelum masuk makna daripada pembahasan tentang taklid, kita akan artikan apakah taklid. Dikatakan oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala di sebagian kitabnya Lumatul I'tiqad, demikian pula Al-Usul, Al-Asl min Ilmi Al-Usul. Beliau kata at-taklid lughatan, taklid, apakah taklid? Taklid, kata beliau rahimahullah ta'ala, wad'u syai fil 'unuq, mengikat sesuatu di leher, meletakkan sesuatu di leher, muhitan bihi, kemudian dia kelilingi, kal qilada, seperti ikatan. Itu taklid dari sisi bahasa. Qallada yuqallidu, taklid ini secara bahasa. Arti taklid yaitu mengikat sesuatu di leher dengan melilitkannya seperti ikatan, diikat demikian. Itu namanya taklid. Arahkan ikut seperti binatang. Diarahkan ke kiri, dia akan ke kiri. Diarahkan ke kanan, dia akan ke kanan. Dilempar ke depan, dia akan ke depan. Didorong ke belakang, maka dia akan ke belakang. Itu taklid. Ikut terus. Tergantung siapa yang mengikatnya. Adapun secara bahasa atau secara syar'an, istilah din dikatakan ittiba'u man laisa qawluhu hujjah. Mengikuti suatu ucapan yang tidak ada hujahnya. Ittiba'ul qawl, mengikuti suatu pendapat bila hujah, tanpa dalil. Dikatakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, apa kata taklid? Beliau mengatakan, qala Abu Abdullah Ibn Khawaz Al-Basri Al-Maliki, beliau katakan, at-taqlidu ma'nahu fi syar'i ar-ruju' ila qawlin la hujjata li qa'ilih alihi. Taklid secara syariat yaitu mengembalikan suatu amalan, mengembalikan suatu ucapan kepada ucapan yang la hujjata li qa'ili, kepada pendapat yang tidak ada dalil katanya. Dia katakan wadzalika mamnu', yang demikian haram, dilarang di syariah, di dalam syariat agama terlarang. Taklid buta terlarang. Wal ittiba' ma sabata 'ala hujjah, ada pun perbedaan sekarang dengan ittiba, yaitu seorang menetapkan, mengikuti ucapan, mengikuti perbuatan dengan dalil. Itu ittiba. Beliau rahimahullahu taala memberikan contoh yang sangat baik, contoh yang sangat bagus tentang orang-orang yang mukhalif, perbedaan antara mukhalif dengan mujtahid. Kalau seorang yang mukhalif adalah orang-orang yang mengikuti orang yang bukan hujjah, yang ucapannya bukan hujjah, yang perbuatannya bukan hujjah, kemudian diikuti. Setelah diikuti dan ternyata tidak punya dalil pula, itu yang dikatakan mukhalif. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahallahu ta'ala, amma taqlid, adapun taqlid itu muhakah persamaan. Apapun yang diikuti ikut, apa yang diucapkan, apa yang diperbuat ikuti, itu taqlid. Biayuqallid ba'duhum ba'da, dengan mengikuti apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat daripada suatu perbuatan, apa yang dia dengar daripada ucapan, pendapat-pendapat, kalau dia pikir itu baik, dia akan lakukan. Bukan dalil. Patokannya bukan dalil, tapi cuma perasaan. Menurut saya kira, saya rasa, itu baik. Diikuti. Itu taklid. Taklid buta namanya. Karena mukhalid layak lil qudwah. Sementara orang yang diikutinya tidak layak untuk dijadikan qudwah. Bertambah lagi. Dan yang demikian tidak diperkenankan. Syekh Shalih Fauzan membawakan dalil firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika ma arsalna min qablik. Demikianlah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul min qablik sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qaryah, pada suatu desa, min nadirin, dari seorang pemberi peringatan, illa qala mutrafuha, melainkan orang-orang yang mereka dijadikan tokoh, orang-orang yang mereka kehidupannya kehidupan yang mewah, orang-orang kaya. Mereka mengatakan inna wajadna, sesungguhnya kami telah mendapati aba'ana ala ummatin, kami dapati bahwasanya nenek moyang kami di atas suatu umat. Umat di dalam Al-Qur'an terbagi menjadi empat. Sebutkan. Al-Qur'an atau umat di dalam Al-Qur'an menjadi empat. Satu. Surat Az-Zukhruf ini. Umat diartikan sebagai milah agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika min nadhirin atau fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana 'ala millah." Dengan kalimat milah atau 'ala ummat, afwan, 'ala ummatin, di atas suatu umat. Apakah umat di sini? Jawabannya milah agama. Ini tafsir yang pertama. Yang kedua, umat di dalam Al-Quran bermakna kelompok. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad arsalna fi kulli ummatin rasulah. Apa makna umat di situ? Apakah agama? Jawabannya, kelompok manusia. Ini dua. Yang pertama bermakna din atau millah agama, bagaimana disebutkan dalam surat Az-Zukhruf. Kemudian yang kedua, maknanya adalah apa? Kelompok. Apa dalilnya? Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan, umat. Dengan kalimat umat. Apa maknanya umat? Ta'ifah, kelompok. Yang ketiga, umat diartikan sebagai imam, qudwah. Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat. Apa makna umat di situ? Apakah kelompok cuma satu orang? Apakah agama? Bukan, satu orang. Lantas apa maknanya? Imam, pemimpin, qudwah, tauladan. Satu lagi. Umat diartikan apa? Umat diartikan zaman, waktu. Sebagaimana sahabat Yusuf alaihissalam ketika dipesankan sampaikan kabar tentang seorang yang berada di dalam penjara, kisah tentang wanita-wanita yang memotong tangan-tangan mereka, sampaikan kepada raja. Ternyata lupa. Lupa beliau. Sahabatnya Yusuf ini lupa. Lupa sehingga wadzakara ba'da ummati. Maka teringatlah dia. Kata Allah dalam surat Yusuf, wadzakara ba'da ummati. Maka teringatlah dia ba'da ummah. Setelah beberapa umat. Apa umat itu? Bukan imam, bukan agama, tapi waktu. Jelas ya? Dan Allah sebutkan bagaimana dalil mereka. Orang-orang yang taklid buta mereka katakan, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin. Demikianlah. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul fi qaryah pada suatu kaum. Illa qala mutrafuha, melainkan orang-orang yang hidup mewah, para tokoh-tokoh masyarakat, mereka akan mengatakan inna wajadna, sesungguhnya kami telah mendapati aba'ana, bapak kami ala millatin, berada di atas suatu adat istiadat, berada di atas suatu tatanan agama. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan sungguh kami terhadap jejak-jejak mereka, orang-orang tua kami yang telah lalu, muqtadun, kami bertauladan. Jadi makna taklid mengikuti suatu ucapan, mengikuti suatu perbuatan tanpa bukan yang bukan ucapannya atau perbuatannya sebagai hujah, tanpa hujah. Itu yang dikatakan taklid buta. Adapun at-taqlid, kata Syekh Shalih Fauzan, wa ma taqlidu fil khair, adapun kalau taklid kepada suatu kebaikan, apa namanya? Ittiba'un. Yusama ittiba'an waqtida'an. Ini kata beliau. Kalau dia taklid kepada suatu kebaikan, itu namanya ittiba'. Itu namanya ittida', berqudwah. Bukan taklid buta namanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Yusuf alaihissalam. Ketika Yusuf masuk di dalam penjara, dikatakan apa ini? Ini adalah sesembahan-sesembahan. Disebutkan. Ini adalah sesembahan-sesembahan yang batin, yang mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan. Adapun kami, dikatakan, kata Yusuf, wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Dan aku mengikuti. Taklid. Mengikuti. Dan aku mengikuti. Siapa yang diikuti oleh Yusuf AS? Aba'i, sama bapak moyang juga. Tapi siapa yang menjadi ikutan? Siapa yang menjadi panutan? Ibrahim. Seorang yang telah mendapatkan hujjah. Suhuf. Wa Ishaq wa Yaqub, dan juga anaknya yang bernama Ishaq alaihissalam, dan juga bapak saya bernama Yaqub. Saya ikutin bapak saya ikutin bapaknya bapak saya, dan saya ikutin bapaknya bapaknya bapaknya saya. Bapak, kakek dan moyang. Bapaknya Yusuf Yaqub, bapaknya Yaqub Ishaq, bapaknya Ishaq Ibrahim alaihissalam. Maka Yusuf mengatakan, aku mengikuti agama bapak moyangku Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Mengikuti sama taklid, akan tapi fil khair, beda. Mereka atau Yusuf alaihissalam mengikuti mereka karena kebaikan, karena hujjah, bukan hawa nafsu dan bukan prasangka-prasangka belaka. Maka lana an nusyrika billahi min syai, dan sama sekali kami tidak akan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Dzalika fadlullahi alaina, dan itulah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala atas kami para nabi. Wa alan nas, disebutkan. Dan juga anugerah untuk manusia. Rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah turunkan tauhid. Pintu-pintu kebaikan. Tauhid. Walakinna aktaran nasi la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak ngerti. Kebanyakan manusia tidak paham apa yang telah diturunkan oleh Allah berupa kalimat tauhid. Wa qala ta'ala, dan dikatakan pula, yang dikatakan taklid di dalam kebaikan-kebaikan itu bukan taklid buta namanya, tapi ittiba' wa qudwatan wa iqtida'an, berqudwah. Karena Allah cantumkan dalam Al-Qur'an dengan kalimat yang sama, ittiba'. Ittiba' fil khair bukan taklid, tapi muttabi'. Allah katakan subhanahu wa ta'ala, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار, dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin, dari kalangan al-ansar, kemudian walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Seperti taklid mengikuti, akan tapi yang diikuti bukan sembarang manusia. Yang diikuti adalah orang-orang yang telah menapaki kaki mereka di atas hujjah, di atas bayan, barahin, nurul mubin, Quran, wasunnah, kitabullah, wasunnah Nabi. Maka mereka dikatakan sebagai muttahid, bukan muqallid. Oleh sebab itu nasihat daripada Syekh Shalih Fauzan hafizahallahu ta'ala wa hakadah. Maka demikianlah. Yajibu ala kulli aqil. Hendaknya bagi mereka orang-orang yang memiliki pandangan yang baik, bagi mereka yang memiliki akal yang sehat, ayyang dhara fi aqwalina, untuk memperhatikan ucapan-ucapan manusia. Jangan langsung ditelah. Katanya demikian, demikian, demikian. Berarti, oh saya ikuti. Hati-hati. Ini taklid. Perhatikan ucapannya, kemudian perhatikan kepada kitab wa sunnah. Cocokkan. Fayumayyizuha wa yafassah. Wa yafassaha. Kemudian diperhatikan dan dibedakan. Dan disaring. Jangan langsung ditelan kepada Syekh Shalih Fauzan. Perhatikan ucapan mereka manusia. Kemudian kalian timbang-timbangan dengan kitab, dengan sunnah, perhatikan. Apakah ucapan ini ada dalilnya? Apakah perbuatan ini ada dalilnya? Kamu lihat, kamu cocokkan. Wa yarafata min as-sawab, sehingga kalian bisa melihat mana yang salah, mana yang benar. Mana yang dalilnya lebih kuat dan mana yang dalilnya lebih kecil atau lebih lemah. Maka ambil yang paling benar. Wa yaqbalul haqq wa yaruddul khata, maka ambil. Ambil yang al-haq berada di atasnya dan tinggalkan yang jelek-jelek, kata beliau rahimallahu ta'ala. Wa la yahmiluhu at-taqlid al-a'ma 'ala al-baqi' al-batil. Jangan pernah kalian, jangan pernah, jangan sampai pula kalian membiarkan diri-diri kalian di atas taklid buta. Ikut pula, ikut pula, ikut pula. Jangan. Sehingga kalian terus-menerus berada di lingkaran kebatilan. Jangan sampai kasihan. Kasihan di diri-diri kalian. Dan contoh yang sangat baik yang terjadi pada Imam Malik rahimahullahu ta'ala dengan gurunya. Ibnu Hurmuz rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Wa qala. Beliau mengatakan. Wa zakara Muhammad Ibn Harir. Fi akhbar Sahnun. Yang diriwayatkan oleh Sahnun. Atau Sahnun. Ibn Sa'id. Annahu qala. Bahwa saya Sahnun bin Sa'id mengatakan. Kana Malik Ibn Anas. Wa Abdul Aziz Ibn Abi Salaba. Wa Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Dinar. وغيرهم يختلفون إلا ابن حرمز رحمه الله تعالى. Imam Malik bersama temannya Abdul Aziz ibn Abi Salamah. Mereka berdua berselisih dengan seorang yang bernama Muhammad bin Ibrahim ibn Dinar dan teman-temannya. Akhirnya mereka mengadukan perihal tersebut kepada Ibn Hurmuz رحمه الله تعالى. Tabi'in. فَكَانَ إِذَا سَأَلَهُ مَالِكُ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ أَجَابَهُمَا. Kalau Imam Malik bertanya, kalau Abdul Aziz rahimahumullah bertanya kepada Imam Ibn Hurmuz, maka Ibn Hurmuz, Abdullah bin Hurmuz akan menjawabnya. Bertanya ya Syekh, demikian, demikian, demikian. Oh, kalau begitu, demikian, demikian. Dalil ini, dalil ini. Dijawab. Akan tetapi, wa idza sa'alahu Ibn Dinar, akan tetapi kalau yang bertanya lawannya Imam Malik yang bernama Muhammad Ibn Dinar, dan orang-orang yang sebesarnya, la yajibuh. Ibnu Hurmuz mengatakan, wallahu a'lam. Tidak dijawab. Fata'arada lahu Ibnu Dinar yauman. Maka akhirnya Ibnu Dinar menghampiri gurunya tersebut. Yang bernama Abdullah bin Hurmuz. Rahimahullah ta'ala. Faqala. Kemudian berkata, ya Abu Bakrin. Wahai Abu Bakar. Kunyah Ibnu Hurmuz. Lima tasdahil minni. Mala yahillu lak. Kenapa kamu halalkan untukku apa yang tidak dihalalkan untukmu? Apa maksudmu? Faqala lahu ya ibna akhi, wahai anak saudaraku. Wa madzak? Apa maksudmu? Faqala yas'aluk Malik wa Abdul Aziz. Fatujibahu. Kenapa? Kalau yang bertanya Imam Malik bin Anas dan juga Abdul Aziz rahimahumullah bertanya kepada dirimu, kok kamu menjawabnya? Kamu jawab mereka berdua, wa as'aluka anna wa dawi fala tajibuna. Tapi kalau saya yang bertanya dan teman-teman saya seperti saya, teman-teman akhwannya bertanya kepada Anda, tapi Anda tidak menjawabnya. Kenapa? Dan ini penting bagi mereka asatidzah. Bagi mereka para duat, jangan asal bicara. Hati-hati ketika berbicara, hati-hati ketika menetapkan suatu hukum, ini boleh, ini tidak boleh, ini haram, ini sunnah, ini tidak sunnah. Kalau tidak punya dalil, jangan bicara. Kalau tidak punya dalil, jangan berani-berani memberikan fatwa. Dan akan diberikan contoh oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam contoh yang sangat bagus. Perhatikan seorang alim, seorang kibar, tabi'in, gurunya Imam Malik rahimahullahu taala. Yang tidak asal memberikan jawaban. Ada terkadang jawaban-jawaban yang harus disampaikan, akan tapi ada jawaban-jawaban yang tidak harus disampaikan. Perhatikan siapa yang bertanya. Apakah yang bertanya seorang yang adil? Kalau dia orang yang adil, paham kita, paham sunnah, ngerti bagaimana memposisikan dirinya kepada kita dan sunnah. Kalau cocok kepada kita buat sunnah, ikuti. Ini orang yang adil. Tapi kalau orang yang tidak adil, ketika melihat doa kepada Allah, ketika melihat alim mengucapkan ini, mengucapkan itu, dijadikan dalil. Hati-hati kalau begitu. Hati-hati memerankan, hati-hati berperan sebagai mufti. Hati-hati memerankan sebagai doa kibar, hati-hati bicara, hati-hati berbuat. Karena mad'u tidak semua orang adil. Ada yang adil, ustaz ini salah. Tidak cocok dengan Quran dan Sunnah. Kalau begitu, saya tidak sependapat. Bagus. Adil orang ini. Tapi kalau tidak adil, kemarin ustaz ini melakukan ini dan itu. Berarti boleh ikutkan. Hati-hati. Bertemu dengan orang-orang yang tidak adil. Menisbatkan ucapan, menisbatkan perbuatan kepada sosok tokoh. Fulan demikian berarti boleh. Kenapa kamu lakukan ini? Kemarin ustaz ini gini. Hati-hati. Kata ustaz ini, enggak apa-apa. Perhatikan kepada siapa. Oleh sebab itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala disebutkan oleh Bukhari dalam Sahih, hadditsun nasi ma ya'rifu, bicaralah kalian kepada manusia terhadap apa yang mereka pahami. Mereka paham, sampaikan. Enggak paham cerita tentang asma wa sifat demikian pusing yang dengarnya. Akhirnya berarti mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum dengan akal mereka, dengan pemahaman yang mereka miliki. Bahaya sekali kalau begitu. Atuhibuna ayyukadzaballahu wa rasuluh? Apakah kalian cinta kalau Allah dan Rasulnya didustakan dengan sebab pemahaman, dengan sebab fatwa yang kau berikan? Hati-hati berbicara kepada manusia kecuali sesuai dengan apa yang mereka pahami. Maka Ibnu Hurmuz rahimahullahu taala mengatakan, faqul awaqa'a dzalika ya ibn akhi fi qalbik? Apakah hal tersebut terjadi? Apakah hal tersebut terbetik di dalam hatimu, wahai Ananda? Apakah kamu merasa bahwasanya hal tersebut terjadi? Aku haramkan jawaban untukmu. Qala na'am, iya, wahai Syekh. Qala, maka dijawab. Inni qad kabartu sinni wa dhaqta 'adami wa ana akhafu an yakuna khalafani fi 'aqli mithli alladhi khalatani fi badani. Wahai Ananda, sesungguhnya usiaku sudah tua, rambut sudah kuban, tulang-tulang sudah rapuh, sudah bercampur, sudah tua di mata usia. Dan saya khawatir kalau akal saya tua sebagaimana tubuh saya, aku pikun. Rahimahullah ta'ala. Wa Malik wa Abdul Aziz, adapun Imam Malik rahimahullah dan Abdul Aziz, alimani faqihani, dua orang yang punya ilmu, dua orang yang punya pemahaman yang baik, dua orang yang adil. Idza sami'a minni haqqan qabbalahu. Kalau keduanya mendapatkan jawaban dariku ternyata cocok dengan kebenaran, dengan ilmu dan pemahaman yang mereka miliki berdua, mereka akan terima ucapan saya. Mereka akan menimbang ucapan saya. Saya berikan jawaban ini, maka mereka akan mencerna. Mereka akan menyelidiki, mereka akan membahas apa kebenaran ucapan Ibnu Hurmuz. Coba lihat kepada kita, kepada sunnah, diperhatikan. Kalau cocok, diterima. Ini mereka. Wa insani al-khata taraka, kalau mendengar ucapan dari saya, jawaban-jawaban yang saya utarakan untuk mereka berdua, ternyata keliru, ternyata salah. Hadis yang disampaikan adalah hadis yang lemah. Ucapan-ucapannya ternyata keliru. Tarokna. Maka mereka berdua taraka akan meninggalkannya. Dan ulama tidak maksum. Ada yang benar, ada yang salah. Dan terkadang ada di antara ulama yang mereka kurang terhadap ilmu nahwu. Sampai-sampai disebutkan ulama salaf, salahnya fatal tentang permasalahan bacaan Al-Quran yang subhanallah kalau diberikan hukum secara zahir kafir, langsung kafir. Seperti disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, I'lamul Muwaqqi'in, kitab yang sangat bagus, kitab yang sangat indah, 4 jilid tebal. Beliau menyebutkan tentang kisah seorang yang dari kalangan salaf yang kurang suka terhadap ilmu nahwu, karena ilmu nahwu itu akan menyibukkan. Oleh sebab itu para ulama yang menyebutkan di antara Imam Ahmad, an-nahwu kal-milh, ilmu nahwu itu seperti garam. Kalau kebanyakan yang enggak enak, kalau enggak ada garamnya pun enggak enak. Jadi cari yang pas. Kenapa dikatakan enggak enak? Karena ilmu nahwu disebutkan ulama yang lain, siapa yang belajar ilmu nahwu maka dia akan mendapatkan dua wajib. Bisa jadi pintar, punya adab, cerdas, bisa jadi bodoh. Nah, kenapa bodoh? Sebutkan. Dikatakan dia pintar karena dia akan mendobrak suatu pintu yang besar, yaitu nahwu itu sendiri. Mempelajari nahwu, kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, seperti seorang yang mendobrak suatu pintu besar. Pintu besi yang harus didobrak sama dia. Akan tapi kalau sudah terbuka pintu besi tersebut, maka di dalamnya banyak pintu-pintu yang tertutup tapi tidak terkunci. Yang dia tinggal membuka pintunya. Buka, buka, buka, buka. Dengan sangat mudah. Apa maksudnya? Nahwu ilmu alat. Kalau sudah buka pintu nahwu, ngerti tentang nahwu, mau buka pintu fikih, ngerti. Sudah tahu jalannya. Mau buka pintu hadis, sudah bisa dari kita. Mau buka pintu tafsir, ngerti. InsyaAllah ta'ala sabiyyum, rahimahullahu ta'ala. Dia akan cerdas. Tapi dia bisa akan menjadi orang yang dungu. Kenapa dia akan dungu? Tidak mengerti akidah. Nah, din. Kalau kita bicara tentang nahdi, subhanallah, nahmunya luar biasa. Dari kecil sampai itu, mereka mempelajari ilmu nahmu. Jurumiyah, mutamimah, terus kawakib, terus sampai kepada akhir, terus sampai berbagai macam katrunada, dan berbagai macam. Sampai alfiyah dihafal, melebihi mungkinnya daripada Al-Quran. Yang mereka amal adalah matan-matan nahwu. Di antaranya yang paling mereka agungkan adalah Alfiyah Ibnu Malik rahimahullah. Dari A sampai Z, Z sampai A ditanyakan, Aina Allah? Tidak tahu. Di mana? Siapa yang pertama kali nanti melintasi sirat neraka jahannam? Siapa? Tidak tahu. Apa pertanyaan nanti dalam kubur? Yang tidak mengerti katanya demikian dan demikian. Urusan nahwu jangan ditanya. Tapi urusan akidah nol besar. Ditanyakan siapa Abu Hurairah? Siapa namanya Abu Hurairah? Nah, enggak tahu. Saya cuma baca namanya Abu Hurairah. Nama aslinya saya enggak tahu. Kasihan sekali. Berpuluh-puluh tahun mempelajari nahwu, akhirnya dandanannya sama sekali tidak ada yang menyunnah. Rambutnya gondrong sampai sepantat. Luar biasa. Ustaz? Ustaz atau rocker? Terjadi di Bogor. Nah, luar biasa. Kalau untuk masalah nahwu, kalah. Akan tadi subhanallah, kasihan sekali. Syirbun dukhan, merokok, bermain musik. Nahwu jangan ditanya, jago sekali. Tapi bodoh, tidak ngerti akidah, tidak ngerti manhaj. Sampai-sampai ada ulama yang kurang suka dengan nahwu. Akan tapi ternyata fatal ketika menyebutkan firman Allah. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama'a. Bahaya sekali. Ya kan? Coba terjemah. Innama, hanya saja. Yaksha fi'il mudhari. Yaksha. Lafaz jalalah Allah, harusnya dibaca. Apa? Apa jadi? Fa'il atau marfu? Kita terjemahkan dulu. Innama yaksha Allah min ibadihi ulama. Selamat. Gak ketawa masalah aku. Sukun pahlih. Disukun anda akan selamat. Innama yakhsha min ibadihi ulama. Sesungguhnya kalau terjemahan aslinya, hanya saja yang takut kepada Allah adalah mereka dari kalangan hamba-hambanya, adalah mereka para ulama orangnya. Jadi pelaku yang takut di situ siapa? Ulama dibaca apa? Dhamma harusnya. Lafaz jalalah Allah diberikan harakat apa? Fathah. Tapi ulama ini salah membacanya. Ketika menghadiri pemakaman, seorang ulama wafat kemudian dikatakan, innama yakhshallahu min ibadil ulama. Ketika muridnya dengar, seorang ulama, seorang imam, asyikh, imam Basrah, salah baca ayat. dikatakan sama muridnya. Diberikan nasihat sama muridnya. Ya Syekh, anta kafir. Idan kafarta. Kalau kamu baca seperti itu berarti kamu kafir. Kenapa? Salah nahwunya. Sesungguhnya yang paling takut dari kalangan hamba-hambanya ulama adalah Allah. Kafir kan? Yang takut kepada ulama adalah Allah. Kafir dia. Subhanallah, hati-hati. Seorang ulama, kalau salah, kalau keliru, maka murid yang adil akan bisa menilai. Ulama ini salah, keliru. Diberikan nasihat ulama. Ya Syekh, apa? Anda keliru. Akhtata, kamu keliru, wahai Syekh. Harusnya demikian dan demikian. Ingat Syekhnya, istighfar. Muhammad bin Sirin, rahimahullah ta'ala. Maka Ibn Hurmuz mengatakan, kalau aku berikan jawaban kepada Imam Malik dan juga Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, aliman, dua orang ila alim, punya ilmu, faqihan, punya faqih, punya pemahaman yang bagus, idza sami'a minni, kalau dia mendengarkan ucapan dari saya, haqqan qabala, kalau menerima berupa al-haq dari saya, dia akan terima, dia akan diterapkan sama mereka berdua, wa in sami'a qabla, kalau menerima kekeliruan dari saya, taraka, akan ditinggalkan ucapan saya, dibuang jauh-jauh, wa anta, adapun kamu, wa dzauka ma ajabtukum bi qabaltum. Adapun alasan saya tidak memberikan jawaban kepada orang seperti kamu dan juga orang-orang seperti kamu, kamu dan orang-orang seperti kamu, karena apa yang aku akan sampaikan kamu akan telan bulat-bulat. Demikian. Saya khawatir, takut jangan sampai ucapan saya dipermainkan, dimanfaatkan demi kepentingan-kepentingan pribadi. Rahimahullahu ta'ala. Qala Ibn Harits, berkata Imam Ibn Harits, kata Ibn Qayyim, hadza wallahi dinul kamil, inilah yang dikatakan agama yang sempurna. Ketika mendapati kekeliruan seorang yang alim, jangan langsung diterima. Kalau kamu terima, kamu ikut-ikutan bela sampai titik darah penghabisan, taklid, mukhalif dari kamu. Hati-hati. Inilah agama yang sempurna. Kalau mendapati imam keliru, jangan diikuti. Ini salah. Nasihat imam ini. Walakin rajin, dikatakan agama yang kuat, akal yang sehat. Laka man ya'ti bihadiyani wa yuridu ayyan zila qawl. Minakulu manzilatul Qur'an. Tidak sebagaimana orang-orang yang mengigau. Igauan dalam tidurnya. Yang mereka ingin ucapan igauan-igauan mereka. Disamakan kedudukannya seperti Al-Quran. Subhanallah, ucapan yang sangat bagus sekali. Dari Imam Ibn Harits rahimahullah ta'ala mengkritik para mukallid. Yang mereka seolah-olah ucapan-ucapan yang keliru dianggap seperti igawan orang yang sedang tidur. Mau disamakan dengan Al-Quran, ya beda. Jauh sekali. Oleh sebab itu Imam Amirul Mukminin Al-Faruq Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, yufsadu zamanu salah, yang akan merusak zaman itu tiga golongan. A'immatun mudallun, imam-imam, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, pemimpin penguasa menyesatkan rakyatnya, pemimpin-pemimpin agama yang menebarkan syubhat, merusakkan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pertama. Wajidal munafiqi bil Qur'an wal Qur'anu haqqun, dan jidalnya, pandainya lisan-lisan mereka, orang-orang munafik hafal Al-Qur'an sehingga mereka berjidal dengan menggunakan Al-Qur'an sementara Al-Qur'an adalah al-haq, sehingga banyak manusia terpedaya dengan bacaan Al-Qur'an. Ini yang akan merusak zaman. Yang ketiga, wazalatul alim, ketergelinciran seorang alim yang diikuti. Rusak. Katanya demikian, taklid di mana-mana. Faqala Tamim Ad-Dari rahimahullahu ta'ala. Baik, Tamim Ad-Dari meriwayatkan hadis dalam Arba'in Nawawi. Hadis itu berapa? An-Nabi Ruqayyah. Tamim Ad-Dari bin Aus Ad-Dari rahimahullahu ta'ala. Faqala. Hadis itu berapa? Arba'in Nawawi dikatakan para ulama Mustafidin di Yaman itu sarapannya salafin. Yang harus ada di saku salafin itu Arba'in Nawawi. Lupa baca lagi. Mungkin mungkin sudah di kepala mereka. Sampai-sampai ditantang. Pernah ada suatu tantangan. Katakan pada Hizbiyun, saya tantang untuk hafalat Arba'in Nawawi. Karena Hizbiyun tidak ada yang hafal Arba'in Nawawi dengan sanadnya. Adapun Ahlus Sunnah. Kuat dari sisi hafalan, kuat dari sisi ibadah, dan kuat dari sisi amalan, akhlak mereka. Ilmu yang mereka miliki, ditampakkan dengan penampilan mereka, ditampakkan dengan ucapan-ucapan mereka, ditampakkan dengan perbuatan-perbuatan mereka, dan ibadah-ibadah mereka, mereka menampakkan kepada manusia. Inilah Ahlus Sunnah. Bukan hanya hafalan, bukan sekedar pengakuan, bukan cuma sekedar penampilan atau pengakuan dia keluar-keluar sama sini, saya salapi, no, saya salapi, no, pasang spanduk, saya salapi, tuen, pilih saya. Jadi, Tamim Ad-Dari adalah salah seorang Nasrani yang kemudian baik syahadat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, kemudian baik keislamannya dan menjadi ahli ibadah. Hafal Quran. Yang beliau asalnya adalah seorang yang sudah berusia. Berusia sudah 30-an. Wallahu alam. Tepatnya berapa? Al-Muhim sudah berkeluarga. Kemudian beliau masuk Islam. Dan beliau menghafal Al-Quran. Dari sini menunjukkan. Mereka para sahabat tidak menjadikan alasan. Usia saya sudah tua, biar anak saya sajalah yang hafal Quran. Sudah tua, lemah. Siapa bilang? Mereka para sahabat sangat semangat sekali. Mereka mendapatkan Islam, ada yang 30, ada yang 40, ada yang sudah 10, 50 sekalipun, ada yang 60 sekalipun. Tetap yang namanya bacaan Al-Quran, mereka berupaya untuk menghafal-menghafal. Bahkan perebutan dengan anaknya. Anak yang hafal, mana saya kalah dengan anak saya? Saya harus baca. Kalau sekarang kalah-kalah ya, anak yang sudah hafal. Apalagi katanya nanti dapat mahkota di hari kiamat. Santai ya. Belajar, ngapal Quran, ayo. Luar biasa kalau nyambung anaknya, kuat sekali. Tapi untuk dirinya sendiri dia lupakan, kasihan. Jangan demikian. Mereka para imam, para sahabat, ada di antara mereka kenal Islam dalam usia yang sudah sepuh. Kemudian tidak menjadikan alasan untuk mereka tidak menghafal Al-Quran. Mereka berupaya, berupaya, berupaya sampai mereka hafal Al-Quran. Tamim Ad-Dari rahimallahu taala radhiyallahu taala anhu menjadi salah satu imam yang ditunjuk oleh Umar Ibn Khattab untuk mengimami manusia ketika Ramadan. Tarawih. Tamim Ad-Dari mengatakan ittaqu zalamal alim, hati-hati kalian dari ketergelincirannya seorang yang alim, jangan kalian taklid, hati-hati dari ketergelinciran seorang yang alim. Maka ditanyakan, sebetulnya ini ucapan Umar bin Khattab. Maka ditanyakan. Fasa'alahu Umar mazalatul alim. Maka ditanyakan. Apa sih yang dikatakan? Ketergelincirannya alim. Dikatakan. Yazilu bin nasi atau mazalatul alim. Qala yazilu atau yazilu bin nasi fayu'khadu bihi fa'ata'ayatu bal'alim wa nasu ya'khuduna biqawli. Kami dikhawatirkan kalau seorang alim itu keliru, maka manusia akan keliru semuanya. Kalau alim tersebut sadar dirinya keliru, dia akan tobat sementara manusia tetap berada di atas pendapat sang alim tersebut. Ini mengerikan. Qala Mu'adz bin Jabal rahimahullah ta'ala. Kata radiyallahu ta'ala. Ya ma'asyar al-Arab, kaifa tasna'un? Wahai orang-orang Arab. Kaifa tasna'una bi thalath? Bagaimana posisi kalian terhadap tiga perkara? Yang pertama, dunia tanqati'anakum. Dunia yang akan memutus leher-leher kalian. Wa zaratu 'alimin wa jidal munafiq fil Qur'an. Terhadap ketergelinciran seorang alim dan terhadap jidalnya orang munafik yang pandai membaca Al-Qur'an. Apa yang harus kalian lakukan? Maka fasaqatu murid-murid mereka dia. Faqala, maka beliau katakan, Mu'adz bin Jabal memberikan nasihat yang sangat bagus. Amal alim fa'in ihtada falatukhallidhu. Kalaupun seorang yang alim, kalian mendapati sosok sang alim, paham Qur'an, paham Sunnah, pernah duduk bersama mereka, pangkuan para ulama. Fa'in ihtada, meskipun orang ini berada di atas petunjuk, falatukhallidhu, jangan kalian taklid samanya. Tetap diperintahkan untuk selektif. Ucapannya perhatikan, cocok gak sama Quran Sunnah? Perbuatannya sama gak dengan ucapan Quran dan Sunnah? Kalau cocok itu, itulah hidayah. Kalau semata-mata mengikuti dia, seorang yang alim meskipun dia di atas petunjuk, jangan taklid. Jangan asal taklid. Fala tuqallidhu dinakum, jangan kalian taklid untuk urusan agama kalian. Karena sudah merasa cocok banget ini. Masya Allah, ucapannya top. Perbuatannya sama dengan ucapannya. Abdul orang ini. Jangan tertipu. Yang namanya manusia, tidak semua maksud. Hatta ulama tidak ada maksud. Kadang salah, kadang keliru. Maka jangan taklid. Kalau dijadikan tuduhan silahkan. Tapi kalau taklid, apa yang diucapkannya, apa yang diperbuat olehnya, terus diikuti, maka itu keliru. Jangan. Wa nittadana falat taqta'u minhu iyasakum. Kalau ulama ini terfitnah, keliru maksudnya. Kalau ulama ini, orang alim ini sudah mendapatkan hidayah, tertipu, ternyata dia salah, keliru, jatuh dari pada siratal mustaqim, fala taqta'u minhu iyatakum. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah akan kebaikan orang ini. Wah, dia salah, kemarin ngomong seperti ini. Ingatkan, nasihati. Jangan tinggalkan dia, keluarkan, pecat dari salafiyin. Kapan pendaftarannya? Berikan nasihat dia. Meskipun dia alim ulama. Dan kalau tidak bisa menasihati karena dia alim, bagaimana mungkin? Saya santri, anak kecil, anak kemarin, sementara ustaz sudah duduk sama ulama, tidak setahun, dua tahun, tiga tahun. Tapi salah. Bagaimana cara nasihatnya? Ikuti Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala dengan Urwah bin Zubair radhiyallahu rahimahumullahu jami'ah. Ketika Abdullah bin Umar keliru memberikan fatwa, kapan Rasulullah itu umrah? 4 kali, kata Abdullah bin Umar. Kemudian kapan saja? Disebutkan bulan. Bulan ini, bulan ini, bulan ini, dan bulan ini. Disebutkan bulan Rajab. Keliru. Salah. Rasulullah tidak pernah umrah pada bulan Rajab. Maka Mujahid paham. Rahimahullah. Mujahid, Ibn Jabr, dan Urwah bin Zubair rahimahumullah mengerti ini keliru. Akan tapi karena sosok Abdullah bin Umar, seorang sahabat, seorang syekh yang dimuliakan di Masjid Nabawi, maka mereka adukan hal ini kepada yang lebih tinggi ilmunya. Siapa? Ummul Mukminin, Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Urwah bin Zubair, karena keponakan Aisyah, ditanyakan, ya ummatah, wahai ibunda, ala taqla ma yaqulu Abu Abdurrahman, wahai ibunda, apakah anda tidak mendengar apa yang telah diucapkan oleh Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar, di depan orang? Maka Aisyah mengatakan di balik tabir di Masjid Nabawi, mengatakan, ma yaqul, apa yang diucapkan oleh Abu Abdurrahman, diucapkan bahwasanya Rasulullah pernah naik haji atau pernah umrah pada bulan Rajab. Apakah betul? Abdullah bin Umar dengar. Ngerti. Ingin meluruskan kesalahan sa'an dengan mengangkat masalah kepada orang yang lebih alim. Ditanyakan kepada istrinya Rasulullah SAW. Apa jawaban Ummul Mukminin? Apa jawaban seorang salaf? Seorang yang menisbatkan dirinya kepada kalimat salaf. Salafuna salih. Ketika mendapati orang yang alim keliru, ketika mendapati masih temannya Abdullah bin Umar itu masih temannya Aisyah radhiyallahu taala, sama-sama sahabat Nabi, memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sama-sama salafus saleh. Keliru Abdullah bin Umar, lihat bagaimana sanggahannya. Apakah langsung dikatakan wah ada jahil? Ini bodoh sekali orang ini. Selamat mereka para ulama kita, salafuna saleh, mereka selamat lisan-lisan mereka dari mencaci, dari memaki, mencungkil kejelekan-kejelekan yang tidak pantas untuk dicungkil kejelekan tersebut. Bahkan ucapan mereka adalah ucapan-ucapan yang penuh dengan rahmat. Wajar kalau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan ahlu sunnah a'lamun nasu bil haqqi wa arhamun nasi lil khalqi. Ahlu sunnah wal jamaah salafihun. Bukan siapa-siapa. Bukan nabiyun. Mereka ahlu sunnah adalah orang-orang yang paling tahu tentang al-haq. Dan orang-orang yang paling rahmat terhadap al-haq. makhluk manusia. Contoh dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ghafarallahu Aba Abdirrahman. Semoga Allah mengampuni Abu Abdirrahman. Perhatikan. Sebelum membantah, sebelum memberikan, menunjukkan kesalahan-kesalahan, tunjukkan dulu rahmatnya. Dalam riwayat Bukhari disebut dengan riwayat Muslim disebutkan dengan lafaz yang berbeda. Dengan kalimat ghafarallah dan rahimahullah. Aba Abdirrahman. Semoga Allah merahmati Aba Abdirrahman. Semoga Allah mengampuni Abu Abdirrahman, yaitu Abdullah bin Umar. Sungguh, orang tersebut telah melakukan umrah bersama Nabi. Tidaklah Nabi umrah kecuali Abdullah bin Umar ikut. Hanya saja, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, Nabi tidak pernah umrah pada bulan Rajab. Abdullah bin Umar disebutkan oleh rawi, dia mengakui kesalahan. Radhiyallahu ta'ala. Demikian. Mengangkat masalah kepada yang lebih tinggi lagi derajatnya. Maka kata beliau, "Fala taqti'u minhu iyyaka." Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah akan. Semoga orang ini lurus kembali. Fa innal mu'min yuftatanu tsumma yatub. Karena seorang yang mukmin itu bisa saja terfitnah. Akan tapi bisa saja dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amal Qur'an, adapun Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Quran itu perumpamaan seperti mercusuar yang ditanamkan di tengah-tengah jalan. Ternyata alamat manusia bisa melihatnya. Bala yang fa'ala ahadim bima araftu minhum bala tas'alu anhum wa masyakabtu fa'aluhu ila alimi. Maka tidak ada satu manusia yang tidak melihatnya. Melihat semua. Masya Allah, mercusuar tinggi sekali bangunan. Melihat itu. Maka apa yang kalian telah ketahui, jangan kalian bertanya-tanya, sudah tahu, jangan bertanya-tanya lagi. Wa masyakaktum, maka apa yang kalian ragu terhadap Al-Quran, kalian tidak tahu ilmunya, enggak mengerti. Apa tafsirannya? Apa maknanya? Apa maksudnya? Tanyakan. Fakluhu ila almi, maka kembalikan. Kalian gantungkan, kalian bertanyalah. Ila alimi, kepada orang yang lebih alim. Kepada orang yang paham terhadap Al-Quran, jangan tafsir. Wahai dunia, paman jadilah hina bingkal bingkapat Allah. Ada urusan dunia. Siapa yang Allah telah jadikan di dalam hatinya berupa hina, kecukupan mendapatkan rezeki Alhamdulillah. Mendapatkan berbagai macam nikmat, dia akan mengucapkan Alhamdulillah. Dia gunakan nikmat tersebut semungkin, semampu yang dia bisa untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak melihat kepada orang yang lain. Tetangga punya mobil sakit. Masya Allah, tetangga nikah lagi meriah. Kasihan sekali. Memperhatikan nikmat yang ada pada diri orang lain. Kesehatan yang dia miliki, nikmat ilmu yang ada di dalam hati. Hafalan-hafalan ilmu yang ditanam dalam hati tidak diperhatikan. Lupa. Kamu punya pemahaman, Masya Allah, yang tidak dimiliki oleh orang-orang awal. Mereka memiliki dunia. Nikmatnya habis ketika mereka masuk ke dalam yang kuburnya. Kemana sayangnya? Mana mobilnya? Apakah masuk ke dalam kuburannya? Mana barang-barang mewah mereka? Mana istri-istri mereka? Mana anak-anak mereka? Kemana pengawal-pengawal mereka? Apakah masuk ke dalam kuburan mereka? Banyak sendirian. Tidak ada lagi yang mau ikut lagi. Siapa yang rindu ikut-ikut tadi? Mimpi sudah mati, sudah mati. Ada kalian punya pemahaman, Masya Allah, punya ilmu. Kalian ajarkan pada manusia. Diamalkan sama manusia, kalian mati. Amalan mereka yang mereka mengerjakan yang masuk ke dalam kalian. Amalan bersama terus. Al-ilmu yattaba'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Maka siapa yang Allah jadikan kecukupan. Di dalam hatinya berupa cukup. Apa yang Allah berikan pada dirinya, dia merasa cukup. Faqad aflah, maka orang ini kan. Orang yang beruntung, kata beliau. Orang yang beruntung. Waman la falaysa binafi'atihi dunia. Siapa yang tidak merasa cukup dengan dunia yang telah Allah limpahkan kepada dirinya, maka sia-sia barang-barang dunia yang ada di sisi. Sebenarnya masih banyak larangan-larangan para ulama tentang permasalahan taklid. Kemudian apa-apa saja yang seorang boleh untuk taklid. Akan tapi, saya akan sebutkan. Sebelum terjadi taklid pada diri-diri kita, banyak masyarakat yang sangat bagus. Dari Imam Ibn Sayyid atau Imam Ibn Sayyid rahimahullah ta'ala yang saya kutip dari kitab yang sangat bagus, I'lamul Waqi'in. Ini qala rahimahullah ta'ala, wal 'abdu idza 'azima 'ala fi'li amrin sawra, siapapun dia, apabila hatinya sudah condong, sudah sangat kuat bertekad bulat untuk melakukan suatu perkara, ingin membuat pernyataan si bulan kada, hati-hati, atau membuat pernyataan-pernyataan menurut saya di dalam agama ini atau itu, berfatwa, hati-hati. Atau siapa di antara kalian yang sudah bertekad bulat ingin membuat pernyataan, ingin melakukan perbuatan, ingin bangun ini, ingin bikin itu, melakukan ini. Fa'alaihi ayyuklam awal. Yang pertama baginya adalah hendaknya dia mengetahui. Hal huwa ta'atan lillah. Apakah yang akan kamu lakukan adalah jenis ketaatan kepada Allah. Ini pertama. Kamu bikin ini, apakah ini ketaatan? Kamu mengucapkan ini, apakah ini jenis ketaatan? Perhatikan dulu. Jangan asal nyaring, jangan asal berani melakukan ini, melakukan itu. Perhatikan sama kalian. Ayyuhlam awalan hal huwa ta'atan lillah. Apakah ini jenis ketaatan kepada Allah? Fa'ilam yakun ta'ah, fala yaf'al. Kalau ini ternyata bukan jenis ketaatan, jangan lakuin. Jangan. Illa ayyakuna mubahan yasta'inu bih ala ta'ah. Tapi kalau ternyata perbuatan yang kamu lakukan ini ternyata adalah perbuatan yang akan mengantarkan kepada jenis ketaatan, awalnya perkara mubah. Awalnya mubah. Kamu ingin ucapin ini, mubah. Kamu ingin berbuat seperti ini, mubah. Asalnya mubah. Kemudian, ternyata perkara yang mubah ini, yasta'inu bihi 'ala tha'ah, akan mengantarkan kepada ketaatan. Dengan sebab ucapan saya, maka terjadi jenis ketaatan. Bagus. Karena dengan ucapan atau perbuatan saya, yang awalnya mubah, ternyata menjadi sarana untuk melakukan ketaatan. Wahina izin yasir do'ah. Maka ketika itu, berarti ucapan, berarti perbuatan jenis ketaatan. Ini katanya. Wa'idha banalahu anamu do'ah. Dan kalau kamu sudah merasa bahwa yang ternyata dirimu berada di atas ketaatan, ternyata ucapan dan perbuatan mubahmu akan menjadikan suatu jenis ketaatan, jangan pede dulu. Boleh yakni ma'alih, jangan maju. Hatta yang turuhal huwa ma'anun alaih, jangan kamu lakukan. Akan tapi perhatikan oleh kalian, barakallahu fiik, apakah Allah sudah menolong perbuatan kalian? Apakah sudah mendapatkan kemudahan dari Allah? Atau belum? Kami akan mengadakan alih pada yang dimana ibu yang tunduk nafsu. Kalau kamu tidak mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ingin mengucapkan ini, ingin berbuat ini, ternyata tidak mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, asalnya bukan ketaatan. Kemudian tidak mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak meminta pertolongan kepada Allah, ya Allah, saya akan mengucapkan ini. Baru mengucapkan. Belum. Atau dia belum berdoa kepada Allah, ya Allah, saya akan melakukan ini dan itu. Belum, tapi tahu sudah melakukan perbuatan. Jangan melakukan hal tersebut. Jangan kamu nekat melakukan langkah selanjutnya. Fiatul nafsah, karena jiwanya akan hina. Akan hina dia. Perbuatan itu tersebut. Wa ikana ma'adan alihi, kalau dia sudah merasakan, ternyata fasilitas-fasilitas diberikan kemudahan. Ternyata berbagai macam fasilitas sarana ditopang. Diberikan dukungan morin, materin, diberikan tuh, geroh bagi alihin nomor. Apakah boleh melangkahkan ke langkah berikutnya? Belum, kata beliau. Sudah merasa di atas ketaatan, sudah mendapatkan berbagai macam kemudahan, sudah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan langkahkan yang ketiga. Bagi alihin nomor akhir, baginya punya satu lagi pertimbangan yang harus diperhatikan. Ayat dia umit babi, hendaknya dia lewati melalui pintunya. Ketika dia melakukan ini, maka sesuai lewat pintu, jangan lewat jendela, lewat jalan-jalan yang sudah disahkan oleh Quran dan Sunnah. Fainatau min ghairi babi. Kalau orang ini masuk ke suatu tempat yang bukan daripada pintu masuknya, Allah, ini akan sia-sia perbuatan. Al-Qurratah, atau akan meremehkan nanti pada ujung-ujungnya. Fihi au afsada minhu syai'an fahadil umur afsus sa'adah min abdi. Atau akan terjadi kerusakan yang lebih besar, atau sebagian besarnya akan rusak apa yang telah kamu akan lakukan. Pertama apa? Apakah jenis ketaatan? Yang kedua, apakah sudah mendapatkan pertolongan dari Allah? Yang ketiga, apakah kalian sudah berada di atas ilmu? Apakah sudah disyahkan perbuatan kalian dengan qaul Allah, dengan qaul Rasul? Kalau sudah cocok tiga rukun ini, kerjakan. Ucapkan pernyataan, lakukan perbuatan. Kata beliau, wahadi umur talatah, maka suku, wahadi umur talatah, tiga perkara. Afdhus sa'adatil 'abdi, tiga perkara yang merupakan rukun dari kebahagiaan seorang hamba. Wabalahu, bukan hanya kesenangan, bukan hanya kegembiraan, akan tapi balah kemenangan seorang hamba. Dalil. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Tiga kebahagiaan. Tiga lambang kebahagiaan seorang hamba atau tiga asas pokok atau rukun yang akan memenangkan seorang hamba. Satu, apakah sudah taat? Yang kedua, apakah sudah mendapatkan pertolongan? Apakah sudah minta tolong kemudian mendapatkan pertolongan? Yang ketiga, sudahkah cocok dengan dalil? Apa dalilnya? Satu, iyyaka na'budu. Yang kedua, iyyaka nasta'in. Yang ketiga, ihdinas siratal mustaqim. Apakah sudah iyyaka na'budu? Ya Allah, hanya kepada-Mu beribadah. Ibadah, jenis-jenis ketaatan. Sudahkah betul ucapan dan perbuatanmu adalah ibadah? Jenis-jenis ketaatan. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah aku mohon pertolongan. Sudahkah kamu berdoa sebelum kamu berucap? Sudahkah kamu berdoa sebelum kamu membuat pernyataan? Sudahkah kamu berdoa kepada Allah minta kemudahan, minta pertolongan kepada Allah sebelum kamu melakukan aktivitas perbuatan-perbuatan? Yang ketiga, ihdinash shiratal mustaqim, itu juga akan ke jalan yang lurus sekali. Sudahkah kamu berada di atas dalil? Apakah ucapanmu, apakah perbuatanmu cocok dengan dalil atau belum? Sebab ucapan yang sangat bagus sekali dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Sebagai penutup, masih banyak sebetulnya, insyaAllah, tapi bisa kita baca nasihat daripada Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala terkait jangan ikut-ikutan, jangan berbuat kepada sesuatu yang kalian tidak punya ilmu padanya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala annahu yajib, yang wajib, ala insan, atas diri-diri manusia, ayat tadi la awalan tumma yahkum tanya, hendaknya mereka mencari dalil pada awal kali perbuatan mereka. Mau berbuat, memberikan pernyataan suatu perkara bulan kata, mengucapkan ucapan-ucapan, kita harus demikian, membuat pernyataan. Cari dalil. Atau membuat sebuah perbuatan, ingin melakukan ini, ingin melakukan itu, mengatasnamakan din lagi. Cari dalil. Cari tadi. Setelah ketemu dalilnya, kemudian ditentukan hukum atasnya. Apakah berdasarkan dalil ini betul arahnya ke sana? Apakah tepat arahnya ke sana? Kalau tepat, sudah bertanya kepada para ulama, orang yang lebih alim, ternyata betul bisa. Ada tikaman dari sana. Jangan demikian. Ini sifat ahlul ahwa kalau begitu. Dari sejak zaman dahulu sampai sekarang, mereka bikin kegiatan ini, kegiatan itu. Mereka setelah menentukan, bikin ini, bikin itu, baru kita bikin majlis. Kira-kira apa yang dalilnya? Agama dijadikan sebagai bahan main-main. Hura-hura politik. Kira-kira apa dalilnya? Bagaimana? Sudah terbentuk hukumnya, sudah terbentuk apa yang akan terjadi, baru kira-kira jalin apa. Jangan demikian. Maka kalau kamu menginginkan menghukumi sesuatu dari sisi akidah atau hukum-hukum jawari anggota badan kalian, maka fastadil awalan. Hendaknya kalian mencari-cari dari Allah Ta'ala. Fa'ilnya demikian. Bagaimana kalau kita begini? Kemudian setelah itu hukumi. Quran mengatakan demikian. Lihat tafsirnya. Hadis. Perhatikan kalam ulama sahih atau dhaif. Apakah ada khilaf? Kalau belum ketemu jawabannya masih rajih, jangan masuk. Perkara-perkara yang masih rancu. Dan seorang yang meninggalkan perkara yang rancu adalah perkara-perkara yang dimuliakan di dalam syariat. Nabi mengatakan, "Tamanit tabu syubhat intaba fitni." Seorang yang menjauhkan dirinya daripada perkara-perkara yang rancu, apakah urusan din, apakah urusan agama, halal yang haram, berarti dia telah memuliakan agama dan juga dirinya sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nasabi bihan al-qadr alhamdulillah rabbik wa man khatawa nisya fa minni wa bin syaitan wa ana tarif minhu وأتوب إليه وأستغفر الله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضل بارك الله فيكم